194 mulai, Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wa ad-din wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Para pendengar yang berbahagia, kembali kita lagi mengumandang dan mengudara di Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini dalam acara penyejuk keimanan. Mudah-mudahan kita dapat mengisi kehidupan kita dengan firman Allah sambil kita merenungkan kajian tersebut. Maka pada hari yang cerah ini, marilah kita mendengarkan ayat Al-Quran dari surat Al-A'raf ayat 194. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina tad'un min dunillahi 'ibadun amsalukum fad'uuhum falyastajibu lakum in kuntum shadiqin. Artinya, sesungguhnya berhala-berhala yang kamu seru selain Allah itu adalah makhluk yang lemah, yang serupa dengan kamu. Maka serulah berhala-berhala itu, lalu biarkanlah mereka memperkenankan permintaanmu jika kamu memang orang-orang yang benar. Di sini Allah berfirman dengan memakai kata innal ladzina tad'una. Tad'una di sini artinya adalah memiliki dua arti. Pertama, kamu telah menjadikan Tuhan untuk disembah. Kedua, kamu memohon sesuatu kepadanya. Maka kedua arti ini sesuai dan berlaku untuk ayat ini. Dalam arti kata, pertama kita bermohon, berdoa. Yang kedua, yang didoa itu adalah menjadi sesembahan. Maka ketika Allah berfirman, tad'una min dunillah, kamu menyembah yang mana selain zat Allah yang maha kuasa, itu adalah kata Allah, ibadun amsalukum, hamba-hamba yang sepertimu, yang semisal denganmu, ataupun yang serupa. Mengapa Allah mengatakan begitu? Karena masih banyak manusia hidup di dunia ini, masih banyak sesembahannya yang mana tidak pernah mengagungkan zat Allah yang maha kuasa. Maka untuk itulah firman Allah ini kita bacakan melalui siaran Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini, agar kita kembali merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan ini dapat mengingatkan kita kembali perilaku dan sikap kehidupan kita sehari-hari. Apakah memang sudah mutlak kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka sangat jelaslah di sini Allah mengatakan ibadun, hamba, yang dipahami di sini adalah persis seperti makhluk hidup atau berakal. Maka bagaimana mungkin berhala dinyatakan sebagai hamba? Dijawab, hal ini diucapkan sesuai kebiasaan yang berlaku. Sedangkan bila diteliti, kata ibadun sebenarnya diambil dari kata dari tazallul ataupun khudu', yang mana artinya adalah merendah dan patuh. Sebagaimana perkataan Nabi Musa kepada Fir'aun, وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ. Artinya, itulah nikmat yang kamu limpahkan kepadaku adalah disebabkan kamu telah memperbudak Bani Israel. Maka dalam ayat yang utama yang kita sedang kaji ini, ibadun artinya hamba seperti layaknya yang lain-lainnya. Karena mereka adalah yadhullu, artinya merendahkan diri. Disinilah Allah selalu mengingatkan, fad'uhum, kalau seandainya kamu memang betul-betul, fad'uhum, berdoa kepadanya, falyastajibu lakum in kuntum shadiqin, apakah memang sudah terbukti selama ini bahwasanya berhala yang mereka sembah kaum oleh kaum musyrikin, yaitu pada masa jahiliyah tersebut, khususnya Bani Quraisy atau Bani kaum Quraisy atau Yahudi, yang semana selalu menyembah berhala, yang mana berhala itu tidak pernah berbicara, tidak pernah membahayakan dan tidak pernah memudaratkan, selalu bertegak patung seperti yang kita lihat hari-harinya. Inilah mungkin sekedar untuk penjelasan ayat dari Al-A'raf ayat dari 194. Di sini sudah ada narasumber kita yaitu Ustaz Zainal Arifin dan Ustaz Safiar. Kami persilahkan. Ya, terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Menarik firman Allah Subhanahu wa taala yang menegaskan bahwa berhala ataupun segala sesuatu yang disembah manusia selain Allah diilustrasikan sebagai ibadun amsalukum. Ibad artinya makhluk atau hamba. Suatu hal yang kita renungi dan kita kritisi firman Allah Subhanahu wa taala ibad, bahwa ibadah penghambaan kepada Allah itu adalah sesuatu hal yang mulia. Tetapi penghambaan manusia terhadap manusia, maka itu merupakan sesuatu yang tercela dan hina. Kenapa? Karena ketika manusia menyembah Allah Subhanahu wa taala, hasil penyembahan itu kembali kepada manusia. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang Maha Kaya, Zat yang Maha Kuasa, Zat yang Maha Memberi. Allah Subhanahu wa taala bersifat Ar-Razzaq, Al-Basit, Al-Qawi, Al-Halim, Al-Karim. Semuanya mengindikasikan pemberian, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Maka peribadatan manusia kepada Allah memuliakan manusia. Kenapa? Karena Allah tidak mengambil keuntungan sedikit pun dari peribadatan, dari penyembahan yang dilakukan oleh manusia terhadap Allah Sang Pencipta. Sebaliknya, peribadatan atau penghambaan manusia dengan manusia yang lain, maka manusia yang disembah itulah yang paling banyak mengambil keuntungan dari orang yang menyembahnya. Maka kita menemukan kalau misalnya Fir'aun menjadikan dirinya sebagai Tuhan, maka kita akan menemukan sosok Fir'aun itu akan memeras tenaga rakyat Bani Israel, bangsa Bani Israel, untuk mewujudkan impian-impian Fir'aun, seperti membangun Sphinx, seperti membangun piramida. Begitu juga dengan raja-raja di dunia ini, ketika manusia disuruh untuk menyembah raja, maka yang rugi adalah manusia yang menyembahnya. Untuk itu kalau kita lihat di dunia saat ini, menjadikan Islam sebagai solusi kehidupan, karena apa? Karena Islam, kata Umar bin Khattab, telah memindahkan manusia dari menyembah manusia kepada menyembah pencipta manusia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan di surah Al-A'raf ayat 194, jangan menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, karena itu akan menghinakan dirimu sendiri. Benar sekali yang diungkapkan Ustaz Zainal Arifin tadi. Pada sisi yang lain kita melihat di sini Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 194 pada pertengahan dari ayat ini menggunakan fad'uhum falyastajibu lakum, dalam artian apa yang kamu serukan selain Allah Subhanahu wa taala, maka di sini cobalah minta kepada berhala-berhala itu, bisa enggak mereka itu memperkenankan apa yang kamu minta. Maka dalam surat yang lain Allah nyatakan dalam surah Al-Kahfi ayat 29, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kalau memang begitu adanya, barang siapa yang beriman, ya berimanlah betul. Barang siapa yang kafir, silahkan berkafir. Nah, di sini mempunyai maksud bahwasannya apakah mungkin berhala yang diciptakan oleh manusia itu bisa memperkenankan apa yang diminta oleh hamba. Otomatis dalam kehidupan kita harusnya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin Ustaz Fajrul, dalam kehidupan kita ini Ustaz, kita lihat ada orang gitu, udah capek mohon sama Allah Subhanahu wa taala, kan begitu. minta sama Allah Subhanahu wa taala beribu-ribu tak diistijabahkan atau belum diperkenankan permintaannya. Datang kepada ahli hikmah ataupun yang dibilang dia mempunyai apa, minta apa bantuan, minta tolong dibantu, dimohon pertolongan, bisa terkabul. Ini di mana sisinya, Ustaz? Apakah sama dengan peribadatan terhadap berhala juga, Ustaz? Karena dia minta kepada selain melalui orang lain gitu, Ustaz. Ini boleh enggak ini hukumnya dalam Islam? Iya. Ayat Al-Qur'an, firman Allah sudah sangat jelas. Jelasnya apa? Jelasnya Allah sudah menjelaskan kalau seandainya kaum berdoa selain bukan Allah Subhanahu wa taala, mintalah kata Allah. Biar mereka yang memperkenankan doa kamu, katanya. Kalau memang betul-betul kamu itu memang orang-orang yang benar. Tapi sejauh mana mereka itu dapat mempertahankan kebenaran itu? Mungkin hanya saja dia itu hanya mempertahankan apa yang diinginkannya saja. Apakah yang diinginkannya ini sudah sesuai proses apa yang sudah dimanhajkan, digariskan oleh dalam Islam? Maka seseorang itu tidak melihat bagaimana uniknya, bagaimana hebatnya, bagaimana keagungannya firman Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam sisi lain Allah menginginkan kita itu hidupnya permanen, bahagia, saadah. Tapi Allah juga ingin melihat sampai di mana hambanya itu mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Apakah di waktu senang saja ataupun dalam keadaan kondisi yang memang belum betul-betul fit badan itu. Sehingga banyaklah orang dalam keadaan yang kondisi yang tidak normal kembali kepada seseorang memohon, yang mana seseorang itu adalah memang ciptaan Allah. Selama dia itu ciptaan Allah, kita ini adalah makhluk yang sama. Kalau ditanyakan boleh, jelas enggak boleh, bahkan jatuh hukumnya haram dan orang itu adalah syirik karena dia sudah menduakan zat Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah sangat tegas, ibadun amsalukum. Allah sudah memberikan apa? Memberikan isyarat, ibadun itu adalah hamba sepertimu. Makanya kaitannya dengan ayat yang sebelum itu sangat erat sekali, la yattabi'ukum. Ini adalah ada kata dua dia, yaitu pertama musyaddadan, kedua mukhaffafan. Musyaddadan itu karena memang ada tasdid, la yattabi'ukum. Mukhaffafan karena asal katanya dari atba'ahu, ittiba, khafif dia. Asalnya memang tidak ada tasdid. Apa hikmahnya ketika Allah memberikan seperti ini? Hikmahnya sebetulnya Allah sebetulnya sudah tahu apa yang mereka ikuti itu adalah sesat, tapi ternyata mereka itu masih mengikuti hawa nafsunya. Inilah sebetulnya rahasia yang dikatakan di dalam Al-Qur'an tersebut. Ya, kalau kita lihat juga di ayat-ayat yang lain, masalah doa itu sebenarnya Allah itu sudah dekat. Fa inni qarib ujibu da'wata da'i iza da'an. Aku ini dekat, aku akan mengabulkan semua doa bagi hamba-hambaku yang berdoa. Cuman permasalahan sekarang, apakah yang berdoa ini sudah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu menjadi tanda tanya besar. Jangankan Allah, manusia saja pun ketika butuh dia baru datang. Selama hidupnya enggak pernah tunjukkan muka, tidak pernah say hello, itu menjadi bermasalah bagi orang yang meminta. Ah, saya rasa itu logis, dan Allah pun berkata, saya sudah begitu dekat dengan para pemohon. Sekarang mau enggak orang yang memohon ini dekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi prinsipnya bukan sekedar dikabulkan atau tidak dikabulkan, tetapi kedekatan merupakan sarana dari dikabulkan doa. Di sisi lain, kedekatan itu sendiri merupakan suatu kenikmatan yang tiada tara dari dikabulkan doa. Artinya lebih enak kita dekat dengan Allah tanpa harus meminta. Oleh sebab itu kita menemukan Rabi'ah Adawiyah itu tidak mau meminta, Tetapi cukuplah aku menyembahmu dan aku lebih aku dekat denganmu, karena apa? Ketika aku dekat denganmu, wahai Allah, hidupku akan menjadi tenteram dan segala keperluanku akan terkabulkan. Di sisi lain, amman yujibul muttaru idza daa. Siapa yang mengabulkan doa di saat seseorang itu telah dalam keadaan terjepit? Artinya apa? Sebelum berdoa, usaha harus dilakukan secara ekstra. Jangan tiba-tiba berdoa dan usaha tidak diambil. Nah, jadi di sini ada usaha maksimal dan ada doa, itu mungkin. Ya, inilah dia yang paling penting dalam episode yang kita kaji, yaitu ayat 194 dari surat Al-A'raf itu, yang mana Allah sudah menyekankan kepada kita, apapun yang kita sembah yang bukan selain Allah itu adalah ibadun amsalakum, hamba yang serupa dengan kamu semuanya. Mudah-mudahan kita dapat menjauhi apa yang diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena berhala itu adalah memang tidak pantas dan tidak patut untuk disembah, karena Allah lah yang menciptakan kita ini semuanya. Maka marilah kita kembali ke tauhid, kita nomor satukan Allah di mana dan kapan saja kita berada. Mudah-mudahan kesempatan ini dapat menjadikan diri kita untuk membangkitkan semangat kita untuk beribadah kepada Allah dengan merenungkan ayat-ayat Al-Quran dalam penyejuk keimanan ini. Kami dari tim Syafil Al-Azhar mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.